Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. ودليل الصدق دليل yang menunjukkan bahwasanya di antara sekian rukun la ilaha illallah yaitu as-sidq, jujur, al-munafi lil-kadhib, yang dengan kejujuran ini akan menafikan adanya kedustaan pada diri seseorang sehingga dia jujur dalam mengakui kalimat la ilaha illallah, jujur dalam dia ucapkan dengan lisannya, akui dengan hatinya, dan jujur dalam pengamalan dengan anggota badannya. Karena jujur sebagaimana antum ketahui yaitu muwafaqatul zahir wal batin, sesuai antara zahir dengan batinnya, sesuai antara zahir dengan batinnya, sehingga hal ini al-munafi lil kadhib. Lain halnya dengan orang-orang munafiqun, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim, yang mereka berkata dengan lisannya tetapi tidak sesuai dengan apa yang ada pada hatinya, bertolak belakang, tidak jujur, sehingga tidak sesuai antara hati dengan anggota badannya, dengan lisannya. Dalil yang menunjukkan bahwasanya kalimat la ilaha illallah dibangun di atas rukun as-sidq, itu kejujuran. Qauluhu ta'ala, Allah firmankan di surat Al-Ankabut ayat yang pertama sampai yang ketiga, Alif Lam Mim, ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim, apa makna Alif Lam Mim? Apa maknanya? Hanya Allah yang tahu. Tapi apakah ada maknanya dia? Alif Lam Mim, apakah ada maknanya? Atau hanya huruf? Tanya, menunjukkan maksudnya ada maknanya. Ya, ada maknanya dari huruf-huruf muqatta'ah bi awli suwar. Tapi la ya'lamuha illallah. Sehingga fal ahsan dalam permasalahan ini untuk kita diam dan menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti apa yang tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala ini sebagian ada maknanya, sebagian tidak. Semua ada maknanya. Tapi ternyata sebagaimana yang kita lalui bahwasanya kandungan Al-Qur'an ada tiga, yang diantaranya la ya'lamuha illallah, tidak ada yang mengetahui makna dari ayat tersebut kecuali Allah. Maka dalam poin ini yang hanya diketahui oleh Allah SWT antaranya ini huruf-huruf yang ada di awal surah. Sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya huruf-huruf yang di awal surah yu'ta biha litahaddi, didatangkan sebagai bentuk penantangan Allah SWT kepada makhluknya. Apakah mereka mampu mendatangkan yang semisal yang akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelahnya. Qala ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka dibiarkan begitu saja ketika mereka mengatakan kami beriman sementara mereka tidak diuji? Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja, yang dianggap benar ucapannya, pengakuannya, ketika mereka berkata beriman di atas keimanan yang wajib dia imani, sementara dia tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala atas ucapannya, atas pengikrarannya. Maka sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, telah kami uji orang-orang sebelum mereka agar dengannya Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang jujur di antara mereka keimanannya, dan diketahui pula siapa yang dusta di atas keimanannya. Ya, sehingga dengan semata-mata seseorang mengucapkan la ilaha illallah, Allah SWT tentunya akan menguji dia sejauh mana dalam dia mengamalkan dari konsekuensi la ilaha illallah dengan tampak dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, hanya beribadah kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan, tidak berwala kepada ahli syirik, dan yang lainnya dari konsekuensi la ilaha illallah. Sehingga menunjukkan bahwasanya al-iman la budda fihi min al-ibtila, yang namanya keimanan mesti akan diuji, mesti akan dihadapkan ke dalam berbagai macam cobaan, ujian, yang dengan itu menunjukkan jauh dan dalam keimanannya. Oleh karena itu kita temukan bahwasanya orang yang terbaik keimanannya tiada lain humul anbiya wal mursalun, karena mereka sebagai orang-orang yang kuat di dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala dengan tentunya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaum muslimin rahiman rahimakumullah, ikhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah, dalam kita berjalan di atas iman, di atas tauhid, di atas aqidah, di atas prinsip ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, maka pasti hal itu akan menemui berbagai macam ujian, rintangan. Tiada lain untuk mensaring, untuk mensaring dan mensaring siapa di antara kita yang jujur dalam keimanannya. Sehingga berbagai macam fitnah datang, yang dari fitnah, baik itu fitnah hizbiyat, ya, atau fitnah yang terjadi di kalangan kita, ya. Sehingga sebagian orang menganggap bahwasanya ahli sunnah pecah umpamanya. Semua itu tentunya fitnah agar Allah SWT mengetahui siapa orang yang jujur dalam dia berpegang teguh di atas Al-Quran dan As-Sunnah, dan siapa yang dia berdusta, berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah mengikuti hawa nafsunya, ya. Karena tentunya imma ghawin, seseorang imma dia terjatuh ke dalam kesesatan, imma rasyid, ya, dia menempuh jalan petunjuk. Hanya dua, ya, hanya dua. Oleh karena itu Allah SWT sebutkan qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi, telah jelas jalan petunjuk dari jalan kesesatan. Tanya. Oleh karena itu datang jaminan, rekomendasi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap umat ini, la tajtami' ummati 'ala ad-dhalalah, tidak akan sepakat umat ini di atas kesesatan. Sehingga tidak akan mungkin, ya, mereka-mereka yang berada di atas kesesatan akan bersepakat dengan mereka-mereka yang berada di atas kebenaran, di atas al-haq. Dan hal itu adalah perkara yang mustahil. Sebagaimana Allah SWT sebutkan, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuaduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Tidak akan mungkin engkau dapati, kata Allah SWT kepada Rasulnya, hal ini tentunya tasliyatan lir Rasuli sallallahu alaihi wasallam wa alaina amatan, hiburan bagi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam terlebih khusus, dan hiburan bagi kita secara umum. Tidak akan didapati, tidak akan dijumpai, tidak akan ditemukan orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka-mereka yang berada di atas tauhid, di atas akidah yang benar, di atas prinsip yang benar, berkasih sayang, berwala, loyal terhadap orang-orang yang merangi Allah SWT dan Rasulnya. Tanya. Jadi kalau kita temukan secara zahir, ya, banyak orang yang dia berloyal kepada ahlul bid'ah wal hizbiyyin, maka tentunya hal itu perlu dipertanyakan. Fi syai, ada sesuatu. Ya, terlebih di antara antum menganggap atau mungkin yang menyebar di antara ikhwah, ya, dengan fitnah yang baru seperti fitnah Ustadzul Qurnain umpamanya. Ya, sebagian mengatakan bahwasanya dia mendapatkan tazkiyah dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Tanya. Atau dia masih mengajarkan kitab-kitab sunnah. Ya. Tidak kita bercermin bagaimana, ya, Asy-Syurkati, tidak bercermin Salman Al-Auda, ya, tidak bercermin kepada Ali Hasan Al-Halabi, tidak bercermin kepada Yahya Al-Hajuri. Mereka pun mengajarkan kitab-kitab sunnah, yang mengajarkan kitab-kitab para ulama, tetapi tentunya, ya, kesesatan yang mereka bungkus, ya, hal itu lebih jauh berbahaya ketimbang kitab yang mereka ajarkan. Tanya. Bahkan sururiyun, mereka pun mengajarkan kitab sunnah, ya, kitab para ulama. Maka di sini tentunya seseorang dalam menimbang tidaklah dari kemiripan kesamaan yang ada, tetapi dia melihat, ya, perbedaan yang hal itu akan membedakan antara sunni salafi, ya, seorang yang berjalan di atas sunnah, berjalan di atas salaf, dengan mubtadi, ya, seorang ahlul bidah, pengekor hawa nafsu. Oleh karena itu, apa yang sering diucapkan oleh para ulama, ya, Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya, man takhfa 'alaika bid'atuhu la takhfa 'alaika ulfatuhu, seseorang yang tersamarkan di sisi engkau kebidahannya, kamu tidak tahu kebidahan dia, penyimpangan dia, la takhfa 'alaihi ulfatuhu, atau la takhfa 'alaika ulfatuhu, tidak akan tersembunyi dari engkau ulfahnya, ya, hubungannya, relasinya, kasih sayangnya dengan siapa dia. Tayib. Ya, sehingga al-mar'u 'ala dini khalilih. Ya. Seseorang ditinjau dengan agama temannya. Dengan siapa, dan tidak akan bisa tersembunyi. Ya, hal itu akan jelas gamblang. Ya, meskipun kita berupaya untuk menyelimutkan bahwasanya kita tidak ada hubungan dengan dia, ya, atau dengan haula, tetapi ternyata ditemukan perjumpaan, pertemuan, thayyib, jalan bareng, makan bareng, dan yang lainnya. Inilah takhfa 'alaika ulfatuhu, tidak akan tersembunyi. Ulfahnya kemana? Thayyib, relasinya kemana? Sehingga demikianlah para ulama terdahulu menimbang, meninjau seseorang. Tidak sulit. Ya. Bukan perkara yang menyulitkan untuk menilai seseorang, tinggal dilihat. Ma'aman yujalisuh, dengan siapa dia duduk, atau siapa orang-orang yang menemaninya. Itu sangat mudah di sisi para ulama terdahulu untuk menilai tentang keberadaan seseorang. Ya, al-muhim ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, dengan adanya fitnah-fitnah yang ada, perkara-perkara yang ada di tengah kalangan ahli sunnah, tiada lain hal itu untuk diuji, disaring. Siapa di antara mereka yang jujur pengikutannya di atas sunnah, dan siapa yang dusta? Siapa yang jujur dia di atas keimanannya terhadap Allah SWT dan Rasulnya, dan siapa yang berdusta? Tanya. Sehingga ahamul syait, ya, yang terpentingnya dari perkara ini adalah as-sidqu lillah, ya, kejujuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengikuti al-haq. Allah SWT tidak akan, ya, merasa sedih dengan kebanyakan manusia yang tersesat. Tidak. Ini, ya, semua itu tentunya masing-masing kita menempuh jalannya masing-masing. Oleh karena itu Allah SWT nyatakan, fala tadumuni walumu anfusakum, jangan kalian mencela aku ketika kalian, ya, berada di atas azab Allah SWT, kemurkaan Allah SWT, tapi celalah diri kalian sendiri. Ya. Karena Allah SWT telah memberikan jalannya, petunjuknya, wahadainahun najidain, telah ditunjukkan dua jalan. Tinggal kita memilih, apakah kita menempuh jalan yang lurus yang telah ditempuh oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, atau menempuh jalan yang lainnya. Sehingga nasallallahu taala al-afiyah. Tapi banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa na'udzubillah min al-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Wa qauluhu taala, dan firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya keimanan, ya, at-tauhid, persaksian la ilaha illallah la budda ala sidqi, mesti dibangun di atas kejujuran, keseriusan, kesamaan, kecocokan antara hati, lisan dan anggota badan. Allah nyatakan di surat Al-Baqarah ayat yang ke-8 sampai ke-10, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'un Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'un illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Yang sebelumnya Allah SWT menerangkan sifat orang yang beriman di 4 ayat, kemudian sifat orang kafir di 2 ayat, dan sisanya, ya, sisanya kurang lebih sekitar 14 atau 13 ayat tentang sifat orang-orang munafik. Maka Allah SWT, sebagian manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah SWT dan hari akhir. Ya, berkata dia, mengucapkan dengan lisannya, diikrarkan dengan lisannya, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena konsekuensi iman kepada Allah SWT tiada lain. Al-iman biwujudihi, al-iman biuluhiyatihi, warububiyatihi, wa asma'i wa sifatih. Menunjukkan bahwasanya di dalamnya, ketika seorang mengatakan iman kepada Allah, mencakup konsekuensi terhadap kalimat la ilaha illallah. Itu al-iman bi-uluhiyatihi, anna Allah ta'ala wahidun, anna Allah ta'ala la yushraku fi ibadatihi, tidak disyirikatkan dalam peribadahan kepadanya. La malakun muqarrabun wala nabiyun mursalun. Tetapi kata Allah SWT, wa ma hum bimu'minin, sebenarnya mereka bukan orang-orang yang beriman. Allah dustakan, ya. Allah bantah, Allah tolak pengikraran mereka, pengucapan mereka tentang keimanannya kepada Allah dan hari akhir dengan bantahan Allah sendiri. Karena Allah Maha tahu, inna Allah alimun bidzatis sudur, Allah Maha mengetahui apa-apa yang ada dalam dada manusia yang tidak tersembunyi bagi Allah SWT. Ya, inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama', tidak ada yang samar di langit ataupun di bumi. Tanya, kul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu Allah. Katakanlah, jika kalian sembunyikan atau kalian tampakkan apa yang ada dalam dada-dada kalian, ya'lamu Allah, Allah Maha mengetahui. Ya. Sehingga seseorang jangan sampai dia bermain-main di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lisannya seperti orang-orang munafik di sini, dia bermain-main dengan Allah SWT, menganggap bahwasanya Allah SWT kurang, tidak memiliki sifat yang sempurna, menganggap ilmu Allah itu kurang, peliputan Allah SWT kurang, padahal ilmu Allah SWT maha sempurna, peliputannya maha sempurna. Tanya. Sehingga yukhadi'un Allah, mereka berupaya untuk menipu Allah SWT, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, dan tidaklah mereka menipu melainkan di diri mereka sendiri, ya, tetapi mereka tidak merasakannya, ya, mereka tidak merasa, tidak peduli bahwasanya pada hakikatnya mereka menipu di diri mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala, demikian pula orang-orang yang beriman tidak tertipu dengan dia yang mengucapkan dengan lisannya, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bantah dan kumandangkan kepada kaum mukminin tentang kedustaan orang-orang yang mengatakan dengan lisannya. Menunjukkan bahwasanya, ya, sesuatu tersebut tidaklah, ya, semata-mata di atas lisan, tetapi hendaknya ada bukti nyata ya, hendaknya ada realisasi perwujudan bentuk dari ucapannya, ya, bentuk dari ucapannya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, di hati-hati mereka ada penyakit. Maka kata tatkala ada penyakit pada hati seseorang dan dia tidak berusaha untuk menghilangkan penyakit tersebut, fazadahumullahu marada, Allah tambahkan penyakitnya. Ya, buah ketika seseorang menyimpan suatu penyakit dalam hatinya, dan di sini bukan penyakit hati liver, tapi penyakit hati dalam dia menolak al-haq, ya, membantah al-haq, tidak tunduk terhadap al-haq, maka Allah SWT tambahkan penyakit tersebut pada hatinya, ya, semakin dititiki dengan titik hitam sampai hatinya menghitam gelap, penuh dengan penyakit. Bahwasanya al-ma'siyatu tajurru al-ma'siyata ba'daha, kemaksiatan itu akan menarik kemaksiatan berikutnya, ya, kemaksiatan akan menambah maksiat berikutnya, suatu dosa akan menghantarkan kepada dosa berikutnya, tatkala dia tidak berusaha untuk menghilangkannya. Ya. Falamazaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka tergelincir, maka Allah tambahkan ketergelinciran tersebut pada hatinya. Baik. Bukan semakin dia dekat dengan al-haq, tetapi semakin menjauh ketika ada penyakit. Ya, antum saksikan dalam fitnah-fitnah terakhir. Ya. Ketika sebagian kelompok mereka tidak mau untuk mengindahkan, ya, nasihat para ulama, maka semakin jauh. Ya. Awalnya menghilang, ya, sekali, dua kali, yang akhirnya menjauh. Akhirnya apa? Beda tersendiri. Maka hati-hati, ya, dari penyakit yang menimpa ke dalam hati-hati kita, maka segera untuk kita membersihkannya, ya, memperhatikan urusan hati, karena hati sebagai faktor yang utama, tempat Allah SWT melihat terhadap diri-diri kita. Ya, inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Allah melihat kepada hati-hati kita, sehingga hati yang selamat, hati yang baik, maka dia berbahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, sungguh telah beruntung orang-orang yang dia mensucikan jiwanya, mensucikan hatinya. Sebaliknya, celaka bagi orang-orang yang dia mengotori hatinya, jiwanya. Oleh karena itu Allah SWT sebutkan, "Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun." Bagi mereka azab yang pedih disebabkan apa yang mereka dustakan. Apa yang mereka dustakan? Pernyataan la ilaha illallah. Pernyataan bi wahdaniyatillahi azza wajal, tentang keesaan Allah SWT dalam perkara-perkara yang hal itu hanya untuk Allah, termasuk al-ibadah. Ya, maka buah dari kedustaan seseorang, Allah timpakan kepadanya jahannam, azab. Sehingga di sini benarnya perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau, ya, alaihi salatu wasalam, innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar. Tayyib, yahdi ila an-nar. Wa min as-sunnah, adapun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya kalimat la ilaha illallah dibangun di atas as-sidqu, di atas kejujuran, keserasian antara hati, lisan dan anggota badan. Ma thabata fi sahihain عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه إلا حرم الله على النار. كذا النبي صلى الله عليه وسلم tidaklah seseorang yang dia mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, demikian pula bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, hal itu dia persaksikan shadiqan min qalbihi, jujur dari lubuk hatinya, sesuai antara lisan dengan hatinya, demikian pula anggota badannya dengan melaksanakan berbagai macam ketaatan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka buah dari kejujurannya, illa haramallahu 'alan nar, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan dia ya, bagi neraka. Haram ya, dia masuk ke dalam neraka, dan haram neraka untuk melalap dia. Ini semua menunjukkan tentang pentingnya as-sidqu, kejujuran ya. Baik itu dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dalam segala hal. Ya, maksudnya as-sidqu ya, yahdi ilal jannah, ia akan menghantarkan seseorang ke dalam jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jika kalau di sana ada orang-orang yang mengikrarkan kalimat la ilaha illallah sementara hatinya menentang ya, karena ingin selamat dari kilatan pedang ya, atau dari peluru-peluru ya, supaya dia terjaga harta dan darahnya, tayyib, maka tentunya hal ini tidaklah dikatakan jujur dalam persaksian la ilaha illallahnya. Atau demikian pula ketika ada seseorang mengikrarkan la ilaha illallah tetapi ternyata anggota badannya tidak digunakan dalam ketaatan Allah, tidak digunakan untuk salat, tidak digunakan untuk birrul walidain, tidak digunakan untuk perbuatan-perbuatan amalan-amalan saleh, maka tentunya hal itu menyelisihi, tidak dibangun di atas kejujuran. Tapi bahkan mungkin perbuatannya ya, melariskan, melanggengkan kesyirikan, maka hal ini tentunya menyelisihi dari rukun la ilaha illallah yaitu as-sidqu. Waffaqana Allahu iyyakum lima yuhibbu Allahu wa yarda, walhamdulillahi rabbil alamin.